Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Coba dibaca tambahan itu. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamah al-usuli Muhammad bin Shalih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala tanbihun. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. طيب. Jadi Syekh di sini memberi tambih perhatian. Pertama beliau menjelaskan bahwa pembagian kalam menjadi hakiki dan majazi itu yang masyhur di kalangan mayoritas mutaakhirin. Ada hakiki, ada majazi dalam lugah dan Al-Qur'an ya. Nah, begitu di lugah Al-Qur'an. Al-Qur'an wa ghairi. Al-Qur'an dan lugah. Baik, itu yang masyhur di kalangan mayoritas mutaakhirin. Nah, kemudian wa qala ba'du ahli al-'ilmi la majaza fil Qur'an. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an semuanya hakiki, tidak ada majaz. Terus وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. Baik, pendapat yang ketiga tidak ada majazi secara mutlak baik Al-Qur'an maupun lughah. Tidak ada majazi baik dalam Al-Qur'an maupun dalam lughah. Nah, adapun yang kedua hanya menafikan majazi dalam Al-Qur'an, tetapi ada majazi dalam lughah. Yani lughat lughatun nas. Nah, kalamun nas. Adapun yang ketiga menafikan secara mutlak tidak ada dalam Al-Qur'an dan lughah bahasa secara umum. Terus wa qala akharuna la majaza fil Qur'an wa la fi ghairihi wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfarayni. Itu yang ketiga tadi. Nah, sebutkan di situ siapa yang berpendapat. Nah, terus wa minal mutaakhirina Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Amin Asy-Syinkiti. Nah, dari kalangan mutaakhirin yang ada di mereka yang sudah wafat. Nah, tayyib Al-Amin Asy-Syinkiti, Al-Amin Asy-Syinkiti, penulis kitab Adwa Al-Bayan. Nah, seorang usuli faqih yang luar biasa ilmunya, hafalannya, yang kata Syekh Mukbir rahimahullah ketika ditanya siapa man ahfadun nas, siapa yang paling hafid yang pernah dia lihat ketika belajar di Saudi, ketika berada di Saudi, beliau Syekh Mukbir menjawab Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Nah, ya, di ketika berbicara tentang lugah seakan-akan dia sedang di maktabah menukil ini, menukil itu, seakan-akan kitab di depannya, padahal dari hafalan. Begitu pula jika menukil berbicara tentang fikih, ya. Hanya saja Syekh Mukbil memberi tambih ada di Jabatus Sa'il, memberi tambih bahwa kekurangannya ada terdeteksi punya ta'assub madhabi. Ada ta'assub madhabi, Syekh Mukbil memberi contoh. Jadi ada fanatik madhabnya itu. Dalam masyarakat gitu. Syekh memberi contoh. Satu masalah dalam masalah haji. Dia menjelaskan panjang lebar untuk membela madhab yang dianutnya. Padahal jelas-jelas ada hadis dari Nabi SAW dalam masalah itu. Nah, tapi ditakwil ke sana kemari. Muhammad Al-Nasyam gitu. Penulis Adwa Al-Bayan. Tafsir Adwa Al-Bayan. Nah. Terus. Wa qad bayyana Syekhul Islami Ibn Taymiyyah wa tilmidhihi Ibn Al-Qayyim annahu istilahun hadithun ba'da inqida'il quruni thalathatil mufaddalati. Jadi Syekhul Islam dan Ibn Taymiyyah dan Ibn Al-Qayyim keduanya mempertegas bahwa taksim hakiki dan majazi itu muhdats, ya, artinya perkara baru yang muncul, yang dikarang setelah lewat tiga generasi emas, tiga generasi utama sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Naam. Terus wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin tabayyana liman ittala 'alayha anna hadzal qawla huwa shawab. Baik. Dan Nathania Ibn Qayyim jelaskan memaparkan dalil-dalil yang banyak tentang batilnya pembagian itu, dan di akhir kalam tadi Ibn Uthaymin mengatakan tabayyana li al-an annahu huwa shawab. Tampak bagi saya sekarang, tampak jelas bagi saya sekarang bahwa ini yang benar. Artinya beliau rujuk dari taksim ini yang disampaikan di kitabnya. Dan di situ dikatakan apa? Bayyana syekhul Islam wa tilmidhu anna hadha ahdath istilahun hadithun setelah berlalunya tiga kurun ya. Nah, baik. Kita mau dicatat ini ada ta'liq. Bayyana syekhul Islam wa tilmidhu Ibn Qayyim. Bayyana syekhul Islam wa tilmidhu Ibn Qayyim bi anna hadha at-taqsim istilahun hadithun uhditha fi awakhir al-qarn ath-thani. Uhditha fi awakhir al-qarn ath-thani wa hiya awail القرن الثالث وهي أوائل القرن الثالث وهي أوائل القرن الثالث واشتهر بعد انقضاء القرون الثلاثة واشتهر بعد انقضاء القرون الثلاثة واشتهر بعد انقضاء القرون الثلاثة في المئة الرابعة في المئة الرابعة أي القرن الرابع في المئة الرابعة أي القرن الرابع لم يتكلم به أحد من الصحابة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة ولا أحد من الأئمة المشهورين ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا يتكلم به أئمة اللغة بل ولا يتكلم به أئمة اللغة والنحو بل ولا يتكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم والفراء وأمثالهم وأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري وأبي زيد الأنصاري والأسمعي وأبي عمرو الشيباني وأبي عمرو الشيباني وغيرهم وإنما هذا المبحث موجود وإنما هذا المبحث موجود في كتب المعتزلة موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ منهم وشابههم نعم ومن أخذ عنهم نعم ونأخذ عنهم وشابههم حينما تكلموا به من الكلام حينما تكلموا به من الكلام ala ta'wili min al-kalami ala ta'wili wa tahrifi. Agak panjang takliknya ya. Nah. Ini baru setengahnya. Wa tahrifi wa sarfin nususi an zahiriha. Wa sarfin nususi an zahiriha. Nukta. Wa awwalu man 'urifa annahu takallama wa awwalu man 'urifa wa awwalu man 'urifa annahu takallama bilafzil majazi Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna fi kitabih Ma'mar ibn al-Musanna fi kitabih sammahu majaz al-Qur'an. Qalu hadha dalilun ala wujud al-majaz. Hadha dalilun ala wujud al-majaz. Li anna hadha imamun min a'immatil lughah. Alladhina naqala anhu ba'du ahli al-hadith. Alladhina naqala anhu ba'du ahli al-hadith. Wa huwa al-Bukhari. Wal jawabu anhu min wujuh. Al-wajh al-awwal. أن هذا الرجل ليس بسني وإنما هو معتزلي. الثاني أنه ليس من الأولين في اللغة. أما البخاري إنما نقل عنه وهو أرفع من البخاري طبقة بين السطرين antara dua strip ini jumlah iktirodiyah وهو أرفع من البخاري tabaqatan. Ini jumlah iktirodiyah diberi strap. Nah, antara kalimat ini. Yani wa huwa arfa'ul Bukhari tabaqatan. Nah, ini jumlah iktirodiyah. Kemudian lanjutan kalam. Inna man qala anhu setelah jumlah iktirodiyah huwa arfa'ul Bukhari tabaqatan, ma la yuwafiqu bid'atahu. ويوافق الحق ولم ينقل عنه ما يوافق بدعته طيب untuk sementara ini dulu nukilan takliknya, coba kita pelajari dulu makna ini, masih ada wujuh yang lain kita lanjutkan nanti. Nah, jadi sini Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim bayan bi anna hadha taqsim istilahun hadis, bahwa pembagian hakiki dan majazi adalah istilah baru, wahditha fi awakhir al-qarn ats-tsani, baru dimunculkan di akhir al-qarn ats-tsani, ya, di akhir abad kedua. Nah, Hijriah. وهي أوائل القرن الثالث. نعم. Dan itu adalah akhir dari Al-Qarn Al-Thalith. Berarti akhir tahun 300-an. Nah, jadi di wahi awail, nah, wahi awail Al-Qarn Al-Thalith. Di awakhir Al-Qarn Al-Thani, di akhir Qarn Al-Thani. Nah, jadi akhir tahun 200-an. Wahi awail Al-Qarn Al-Thalith, yani awal tahun 300-an. Nah, awal tahun 300-an. Nah, karena abad korn itu ditanda di yakni per korn per abad itu 100. Nah, jadi jika dia di awal akhir korn ini berarti akhir tahun 200-an. Nah, sudah masuk ke di awal tahun 300-an, jadi awal abad ketiga. Wastahara ba'dan kidail kurunis salasah. Nah, dan masyhurnya itu setelah punahnya tiga generasi yang memiliki keutamaan. Nah, yaitu fil mi'atir rabi'ah, yaitu di tahun 400-an, artinya apa? Sudah tahun 400, artinya sudah masuk ke sudah melewati 300 menuju ke 400, berarti sudah masuk ke awal abad keempat. Nah, di abad keempat secara abad. Nah, dan itu adalah sudah punah tiga generasi mufaddalah. Nah, lam yatakallam bi ahad min as-sahabah, tidak ada satupun dari sahabat yang berbicara tentang majazi, ya. Wala at-tabi'in, tidak pula tabi'in yang mengikuti mereka, lahum bi-ihsan. Wala ahadu min a'immatil masyhurin, tidak pula satu pun dari imam-imam yang masyhur. Ya, dalam hal ilm seperti Malik, Al-Thawri, Malik di Madinah, Al-Thawri di Basrah, Al-Auza'i di Syam, Abu Hanifa di Kufah, Al-Syafi'i. Nah, Al-Syafi'i di Baghdad, kemudian Mesir. Nah, ini Iraq, Baghdad, kemudian Mesir. Bal wala yatakallam bi a'immatil lughah, bahkan tidak ada satupun dari imam-imam lughah wan nahw dan imam-imam nahw, ahli nahw, yang berbicara tentang ini. Seperti Al-Khalil, Sibawai, Al-Kisai, Al-Farra' dan semisal mereka, tidak ada. Abu Amr Al-Ala'i, Abu Zaid Al-Ansari, Al-Asma'i, Abu Amr Al-Syaibani dan yang lainnya, tidak ada dari mereka, dari imam-imam lughah dan nahw tersebut yang berbicara tentang hakiki dan majaz. Wa inna ma hadzal mabhath mawjudun fi kutub al-mu'tazilah. Di hanyalah sesungguhnya pembahasan hakiki majazi ini adanya di kitab-kitab Mu'tazilah. Ya, ahlul bidah wal ahwa itu Mu'tazilah. Naam, wa man akhadha anhum, dan yang mengambil, memetik dari kitab-kitab Mu'tazilah. Dari kaum Mu'tazilah, wa syabahahum dan yang menyerupai, ya, jalannya Mu'tazilah. Nah, hina takallamu bihi, ketika mereka berbicara, ya, takallamu bihi minal kalam, ala ta'wil, berbicara tentang ta'wil, tahrif, dan sarfin nusus an zahiriha, memalingkan nas-nas dari lahiriahnya. Kan itu tarikohnya Mu'tazilah, ketika tidak bisa mendustakan. Ya, ketika tidak bisa mendustakan nusus, penolakan mereka dalam masalah akidah, ketika tidak bisa mendustakan karena itu mutawatir. Nah, jika itu khobar ahad, mereka akan mengatakan itu khobar ahad. Khobar ahad tidak bisa menghasilkan keyakinan, tidak bisa dalam akidah. Tetapi jika itu sabit dan itu mutawatir, mereka akan membahas untuk menolak kandungan nas dari masalah-masalah keimanan dan akidah dengan mengatakan, oh ini takwilnya begini, yang itu adalah tahrif. Ya, memalingkan nas-nas dari lahiriahnya ke makna yang batil. Nah, di saat mereka berbicara masalah ini, mereka alat yang mereka gunakan adalah majazi. Jadi Mu'tazilah itu memang punya makar. Di antara alat yang mereka gunakan untuk menolak akidah, Pertama, membagi mutawatir dan ahad, kemudian mengatakan, membedakan antara keduanya bahwa ahad la yufidul ya, yakin, tidak menghasilkan keyakinan. Sehingga khobar ahad, gharib, aziz, masyhur, bukan mutawatir, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah akidah, masalah iman. Jika itu mutawatir, mereka menggunakan alat yang lain. Mereka mengarang ada namanya hakiki majazi. Oh, ini tidak hakiki. Penisbahannya kepada Allah ini majazi. Ini sifat, bukan sifat Allah, karena ini hanya majazi. Bukan hakiki. Nah, dan majazi menurut mereka, yang namanya majazi bisa ditolak karena tidak hakiki. Nah, ketika mereka berbicara masalah ini, mereka menggunakan ini. Ya, senjataannya mereka ini, hakiki majazi. Ini maksudnya, ketika berbicara tentang ta'wil, tahyid, dan sunnah Al-Bahriyah dalam rangka menolak akidah. Yang mereka tolak dengan logika, ketika tidak cocok dengan logika mereka. Nah, kemudian dinukil di sini bahwa awwalu man 'urifa annahu takallama bil lafzil majaz. Yang pertama diketahui berbicara tentang lafaz majaz, Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna. Dalam kitabnya berjudul, bertajuk Majazul Quran. Nah, kalau mereka mengatakan, yang menetapkan hakiki majazi, mengatakan, ini dalil, ya, adanya pembahasan majazi pada kitab Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna, kitab Majazul Quran, ini dalil bahwa adanya majaz. Majazi itu ada, ini buktinya. Karena ini salah satu imam dari imam-imam lughah. Ya. Yang bahkan naqala anhu ba'du ahli hadis, ada sebagian ahli hadis yang telah menukil ya lughah darinya, yaitu Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Apakah ini benar? Nah, ini syubhat. Wal jawab anhu min wujuh, jawaban terhadap ini, satu, dijawab dari beberapa sisi. Yang pertama, an hadzal rajul, orang ini yaitu Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muhanna, memang dia ahli lughah, tapi dia bukan sunni salafi, dia apa? Mu'tazili. Jadi dia sendiri mengambil ide dari rekan-rekannya kaum Mu'tazilah. Nah, baik. Yang kedua, dia ambil dari rekan-rekannya atau dia sendiri yang memang termasuk mengarangnya. Yang kedua, annahu laisa minal awwalin fil lughah. Dia bukan termasuk ya imam lughah yang pertama dari kalangan imam lughah yang terdahulu, yang awal-awal, bukan. Nah, yang awal-awal itu yang kita dengar nama-namanya di atas, Khalil, Sibawai, Kisai, Farra, Abu Amr ibn al-Ala, Al-Asma'i dan yang lainnya tadi, itu imam a'immal lughah nahwu minal awwali. Adapun dia bukan deretan mereka, di bawahnya. Tabaqahnya di bawahnya. Al-Bukhari memang benar menukil dari dia. Dan sebenarnya Al-Bukhari, bayangkan di sini katakan huwa arfa'u min al-Bukhari tabaqatan. Huwa arfa'u min al-Bukhari tabaqatan. Jadi memang dia di atasnya Al-Bukhari. Al-Bukhari itu muridnya Ishaq bin Rahawai. Ya. Nah. Ishaq bin Rahawai itu selepin dengan Ahmad. Baik. Nah, ini Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna di atasnya. Nah, memang Al-Bukhari mengambil dari dia. Tetapi Al-Bukhari yunakkih. Mentangkih, yakni meneliti, membersihkan. Bukan semuanya diambil dari Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna. Al-Bukhari menukil darinya istishhad dalam masalah lughah. Pendalilan dalam masalah lughah. Ma la yuwafiqu bid'atah. Sesuatu yang tidak menyepakati bid'ahnya. Bid'ahnya dianut oleh Ma'mar ibn al-Musanna. Bid'ahnya apa? I'tizal. Karena dia mu'tazili. Wa yuwafiqul haq. Dan diambil oleh Al-Bukhari darinya adalah sesuatu yang memang menyetujui al-haq. Menyepakati al-haq. Jadi Al-Bukhari tidak pernah menukil dari dia. Ya, ma yuwafiqu bid'atah. Yani Al-Bukhari merasa butuh ilmu Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna dalam hal istishhad dengan masalah lughah. Karena dia ahli bahasa, betul memang. Ahli bahasa dia. Butuh dia. Ya. Dia Al-Bukhari butuh. Tapi Al-Bukhari meneliti, tidak semuanya diambil. Yang diambil adalah yang sesuai dengan kebenaran. Dan tidak sesuai dengan bid'ahnya Mu'tazilah. Difaham ini? Nah. Jawaban-jawaban yang lainnya akan menyusul insyaAllah. Maksudnya. Assalamualaikum.